Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wah, 104,2 Yes Radio. Kebanggaan Selasap lah. Kang, kayak kandane nyokopen trik tapanane keja. Gede naring studio Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Ana sebuah misteri Kang, ada sebuah misteri, ada sebuah teka-teki. Nah, nah ini ya, cerita-ceritanya langsung betak murah ini ya. Jenengan kenal karo tebok mbok, kenal karo tebok. Teboknya penyiar Yes Radio Kang. Kayang apa pengalaman tebok kali pertama agar mendaftar jadi penyiar Yes Radio. Hahaha. Gak cerita-ceritanya gemien ke ya. Zaman lagi tebok urung daftar mari ngene ke ya. Cerita-ceritanya tebok kan kesasar. Cerita-ceritanya tebok bukang di gue jahit dikitnya kesasar maring studio Yes Radio. Ketemu karo Ari Abdul Wahab. Gemien zamannya sudah di penyiar kaki hari ya. Ya cal kaya ngapa yo tiliki bayu. Gendut, kanan ini dut, kanan dut, kanan ini re. Rika gemblong Rika ya, Rika orang waras Rika ya, Rika mandan sedeng Rika ya. Eh, apa ya, lebuk ngomong orang kedok-kedok pintu, orang kulang nunggu babar kelotas, bor-bor kayak gue, sama ke sama ya, ngapa kok ya? Ya kanan ini, ke, kaki gendut. Ini aku tuh kaki gendut, yang jelannya Ari Abdul Wahab, siapa? No, Ari Abdul Wahab. Nyong penyiar kene, apa nyong penyiar Yes Radio. Rika ku teka mari ngono ra dua sopan satu babar plotas. Dok mulai gemblung napong. Sapa sih Rika ya? Lawang nare Rika aja gemblung. Kat mau kenal menatak dalam diri aku ayo ngomong dewek apa ya? Ngomong dewek, semaur dewek, guyu dewek. Yang ke penyiar, tugasnya penyiar gue panjang ngomong dewek anggar lagi siaran yuk. Gimana sopak lah ke kandane. Ke, nyong sewu sangat ingin ge, nyong kenalkan ke jenane yang tebok sama jenane yang tebok ke ya. Nyong ke cita-citanya kang nyong kesasar. Nyong ke mukang di, jiki-jiki kok bisa-bisanya gudul ngeneh. Nyong bingung kang lor ke dole ngendi. Nyong jangan jauh tolong mbak, yakin kang nyong inep nangkene lah, nyong wedi. Wah sasar. Lho mau nanti omambu. Mau nang gandrung, Pak Gendut. Eh, jenane yang ngari. Jenane yang ngari. Coba ngari. Ada gendut. Ya, Pak Gendut. Ano Pak Ari. Nyong main nang gandrung. Nyong jangan jeluk tulung bangke lah. Nyong jangan bingung. Ngarep balik atau banget. Aduh, jangan nang kenari. Wangi sepi, mbak. Paling-paling kurung loro. Sing siaran. Karo saat pamek. Tapi jangan kue maning dan nyong bingung harus balik atau pisan. Bisnis orang anak maning anak. Harus pelaku ya orang mungkin bok numpak becak pas anak digelam tuh yang becaknya maning anak-anak lah. Ditulungin nyong pang lah, tulung lah. Nyong jauh ditulungin jajah lah Pak Gendut. Ari, gendut. Iyalah Pak Ari, nyong jauh ditulungin lah. Nyong, aduh, jangan nyong dibahas terbanin nyong. Temenan aku orang gue, Rika pani orang tuh nak enek. Karena itu sepi orang anak buang. Ya nyong maning nyong lah, tak maning-maning apa lah. Simpin nyong butuh ngon turu. Nggak suka-suka nyong badi, tenang bae lah. Oh, nggak cara naruh kayak gue, ya orang apa-apa. Ngerti apa sih, kendel turun nang kenek. Kayak gue aja, mau kenek anak bong loro lanang kabeh. Orang apa-apa, tapi sih jelas kenek orang bisa nyediani apa-apa. Kasuri orang anak, kampil apa maning. Nggak lah, masa nyong orang kampilan nih turu, Pak. Ma, mau nyong orang kampilan orang yang turu nyong. Rika jang lemboni ya, anaknya anak kampil karo kasur mau, Rika lemboni. Ganti anak kampil anak kasur, Nde. Lah gue apa gue mau kampil karo kasur. Iya, wetengah nyong. Iya, wetengah nyong, jadi padang-padang lah anak kasur. Jadi padang-padang lah anak kampil. Iya, wetengah nyong, ya. Oke, wetengah Rika aja. Pernah kayong kaya kampil, kaya kasur. Berarti gue singgah si gile Rika gue ya. Ini bentrong maling gue ya. Gak tunak kenapa orang? Ya. Temenan guys dulur akhirnya tebok turun nang aring studio Yes Radio. Lah iki kecek barang mengi-mengi. Tebok kowe lagi turu dirungoni suara, Kang. Suara. Nang ring yes radio ge tebok cetane dirungon-rungon suara. Suara apa tiliki bayo? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahi alaihi nadim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya Allah, ana suara apa kene iki ya? Suara apa kene iki ya? Masyaallah, yo kaget banget. Ini suara. Suara apa ya? Dene kaya medeng temen kene kene ya Allah. Yo terus dewekan. Nyong aja dibeteni lah, nyong aja dirongon-rongoni lah, nyong mati nyong, ya Allah. Pak Ari, Pak Ari, Pak Ari, tolong Pak Ari. Pak Ari ini kan nanti Pak Ari. Eh anak apa ya, ke jambi lagi jok, ke jambi lagi, ke jam telu esok, ke jam telu esok, aja ngorong-ngorong. Nyong mati banget Pak Ari, nyong mati banget nyong. Mati nang apa? Nyong kan mikir lagi turu ya, jik-jik nang ruangan kaya nah suara Pak Ari, suara mendiri banget yakin. Ish. Tadi ini kan dirungoni yuk, ini kan dirungoni suara. Iya Pak Ari, iya nyong mesti banget yakin nyong mesti kan ruangan kaya nge, kan ruangan kaya Pak Ari. Wis, tenang. Rika orang sama di, Rika orang sama den, Rika orang sama gila raun kaya gue, tenang mbak yuk, kaya sing jelas duduk demit. Kayak suara kaya yang jelas duduk mede yuk. Tapi jangan suaranya medeni banget yakin, suaranya medeni banget. Kayak pancen medeni suaranya tapi kayak duduk mede yuk. Lah suara apa, suara apa? Aduh anggeri katakan kayak suara apa yang ngurusin jawab yuk. Lah suara apa kayak Pak Ari? Kayak siapa boleh banget sing pengen ngerti, sing penasaran kayak suara-suara apa. Kayak syaratnya kudu jadi penyiar yes radio disit. Kudu jadi penyiar kene. Jadi siapa boleh banget sing ngurung jadi penyiar kene. Kayak orang berhak ngerti kayak suara apa. Wis turuman ibat, turuman ibat, turuman ibat, turuman ibat. Dulur. Gak cerita-cerita nih kayak gue ya. Esok-esoknya tebok balik. Nah, barang balik. Ternyata tebok udah ngana rong bulan balik maning maring yes radio turu kono maning. ternyata dirungoni maning. Tebok tadi penasaran. Takon karo Kaki Ari jawabannya tadi pada. Nek Rika kepengen ngerti kayak suara apa kudu tadi penyiar yes radio dipit. Bawal mulanya kayak gue kayak gitu ya. Dan ternyata kejadian gue dan ternyata kejadian gue berulang-ulang sampai 5 kali. Akhirnya tebok merasa penasaran kayak jane suara apa kayak jane ya. Nah akhirnya tebok memberanikan diri daftar jadi penyiar yes radio. kayak apa yo tilik aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahul azim. Bung, sembahyangnya apa, yuk? Pak Ari. Ya ge kok Pak Ari, nyong sembahyang karep turunnya di sembahyang dhisik. Nyong kan mawon wis siaran, berarti kan wis dadi penyiar kene nyong ya Pak Ari. Berarti nyong kok bengi enggane turu kok dirungoni suara kae maning. Berarti nyong kan kudune ngerti mbok kae suara-suara apa. Insyaallah ngerti yuk, tenang buat tenang. Jenengan wis dadi penyiar kene, Rika wis dadi penyiar yes radio, berarti jenengan berhak ngerti kae suara-suara apa. Kok bengi teni bae. Wis iki jam 09.00 iki nyong siaran ge. Rika turu apa? Mbok ngesuk siaran ki ngesuk jam 5 mbok. Ya ge konyong jadi jadwal esuk-esuk jam 5 kok. Ya wis ngono lagi selamat-selamat mencet doang asing ngekek. Nggih, Pak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil-'aliyyil-'azhim. Ya Allah, kaget banyak, kaget maning. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, suara kae moni maning, suara kae moni maning. jajan siki tek tilikane teh jane suara-suara apa ke jane teh suara-suara apa ke jane tek tilikane nanyong. Bismillahirrahmanirrahim. Nyong ngerti siki. Ya suara-suara apa? Nyong akhirnya ngerti ya. Nyong ping kok pangkaping durungane suara iki ya. Nyong nembe ngerti dina iki ya. Oh, ternyata kan suara. Nah, sedulur. Aban baik ya. Ternyata ya. Suara-suara sing selama ini bikin tebok penasaran, suara-suara sing selama ini bikin tebok jadi pertanyaannya, ternyata suara Rika pengen ngerti suara apa? Pengen ngerti apa orang Rika sedulur? Nah kepengen ngerti suara teko tuh dadi penyiar Yes Radio Dipit. Kayak tebok. Wah, oh, nabi kamu nakat mau ya. Syaratnya nak pengen ngerti suara kayak suara apa? Kayak syaratnya Rika kudu dadi penyiar Yes Radio Dipit. Nak kurang tahu dadi penyiar kayak Rika yo ora bakal ngerti kayak suara-suara apa. Maaf wing Rika kena curahan morkon. Lembon kareng Rika. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.